وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita Al-Qaidatus Sadisah kaidah yang keenam لا يجزئ التعديل من غير تعيين المعدل La yujzi'u tidak teranggap. Tidak teranggap ta'dil. Ta'dil itu adalah pujian, sanjungan untuk seseorang dikatakan adil, thiqah. Min ghairi ta'yinil mu'addal, tanpa ditentukan siapa orangnya. Yang dipuji ini, yang disanjung, yang dita'dil ini harus ditentukan orangnya. Sayyid. Kalau tidak, maka tidak teranggap pujian itu. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Idza qala al-alim kullu man rawaitu anhu fa huwa thiqah wa in lam usammihi." Kalau seorang alim mengatakan kullu man rawaitu anhu, semua orang yang aku riwayatkan hadis dari dia, yakni gurunya. Baik. Atau orang yang diambil daripadanya hadis. Semua orang yang aku riwayatkan daripadanya hadis, fahuwa thiqah, maka dia adalah orang terpercaya. Wa illam usammihi, walaupun aku tidak menyebutkan namanya. Thumma rawa'an man lam yusammihi, kemudian seterusnya dia meriwayatkan dari orang yang tidak dia sebutkan namanya. Fa innahu yakunu muzakkiyan lahu, maka dengan kaidah ini dari alim tersebut, orang yang diambil daripadanya hadis atau periwayatan, dia sudah mendapatkan tazkiyah. Barakallahu fikum. Walaupun kaidah sebelumnya barakallahu fikum, seorang alim meriwayatkan dari seseorang periwayatan itu bukanlah tazkiyah. Karena periwayatan terkadang bukan hanya sekedar meriwayatkan hadisnya, tapi pengen untuk diketahui sejauh mana kekuatan hafalan orang ini dan kekuatan hafalannya apakah menyamai dengan penghafal-penghafal yang lainnya atau para ulama yang lainnya dalam meriwayatkan hadis. Barakallahu fikum. Fainahu yakunu muzakkiyan lahu. Kalau seorang alim mengatakan semua orang yang aku meriwayatkan hadis daripadanya, maka dia adalah orang terpercaya. Maka ketika dia meriwayatkan hadis dari orang tertentu tanpa menyebutkan namanya, maka itu sudah teranggap dari ta'dil, tentunya menurut orang ini. Ghaira anna la na'lamu ala tazkiyatihi li jawazi an na'rifahu idza dzakarahu bi khilafil adalah. Ghaira anna la na'malu ala tazkiyatihi. Cuman kita tidak akan beramal, kita tidak akan beri, kita tidak akan terima ta'dilnya dia, tazkiyahnya dia terhadap orang itu. Li jawazi an na'rifahu idza dzakarahu bi khilafil adalah. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi untuk kita mengetahuinya ketika dia menyebutkan orangnya, berbeda dengan masalah adalah. Baik, kita lebih tahu insyaallah, lebih kenali ketika kita membaca syarahnya. Asyarah. Tatanawalu hadhil qaidah hukm at-ta'dili 'ala al-ibham. Kaidah ini mencakup hukum ta'dil, hukum pujian, sanjungan untuk orang-orang yang tidak jelas, 'ala al-ibham. Wa annahu la yujzi. Dan ta'dil yang seperti ini tidaklah dianggap. Barakallahu fikum. Sebagaimana kaidah la yujzi ut-ta'dilu min ghairi ta'yinil mu'addal, Barakallahu fikum. Harus ditentukan siapa orangnya yang ditakdir ini. Walaupun secara umum seorang ulama mungkin mengatakan siapapun yang aku telah meriwayatkan daripadanya, maka dia orang terpercaya. Tetap tidak bisa diterima. Menurut dia iya, tapi menurut orang lain dari kalangan para ulama belum tentu. Barakallahu fikum. Wa nahu la yuji li jawazi an yakuna ar-rawi anhu hadzal 'alim thiqah wa inna ghairihi majruha. Boleh jadi rawi tersebut menurut alim ini adalah orang terpercaya karena dia telah memberikan kaidah khusus untuk dirinya sendiri. Siapa yang aku telah riwayatkan daripadanya, maka dia orang terpercaya walaupun aku tidak menyebut namanya. Begitu dia menyatakan haddatsani thiqah, baik, tidaklah bisa diterima. Disampaikan kepada kamu satu hadis oleh orang terpercaya. Siapa orang terpercaya ini? Mungkin betul menurut anda orang itu adalah terpercaya, baik, tapi menurut orang lain atau menurut para ulama, baik. Kita ulangi lagi. Li jawazi ayakuna rawi inda hadzal alim thiqah. Boleh jadi rawi ini menurut alim tersebut adalah orang terpercaya. Wa inda ghairihi majruhan bi anwa'in minal jarh. Tapi menurut ulama yang lain boleh jadi rawi tersebut adalah orang-orang majruh, orang-orang yang memiliki cacat. Cacat dalam adalahnya, apakah dia pendusta, pembohong, apakah dia fasik, dia ahlul bidah dan seterusnya, atau cacat dalam masalah hafalannya, babatnya. Sayul hifdz mungkin. Tapi hafalannya lemah, sering salah, atau hafalannya tercampur. Barakallahu fikum. Sekali lagi, boleh jadi orang ini menurut seseorang ulama tertentu dia orang yang terpercaya, tapi menurut ulama yang lain tidaklah demikian. Boleh jadi dia majruh dengan berbagai macam jarh, celaan. Walisa hadza ma'nahu adamul ihtijaji bi tazkiyatil mu'addil. Bal yu'mal bi tazkiyatil mu'addil wa la syakka idza urifa 'ainur rawi. Walisa hadza ma'nahu adamul ihtijaji bi tazkiyatil mu'addil. Bukan berarti bahwa kita tidak terima sepenuhnya ucapan mu'addil tersebut atau seorang alim tersebut. Barakallahu fikum. Dengan mentazkiyah seseorang, bal yu'mal bi tazkiyatil mu'addil, bahkan boleh kita beramal dengannya. Baik, wala syakka idza urifa 'ainur rawi, apalagi kalau kita tahu siapa rawi itu sesungguhnya. Wa innamal maqsudu anna at-tawaqqufa fihi aula li adamil wuqufi 'ala 'ainihi li yu'raf haluhu. Dan maksud kita di sini, kita harus tawakuf. Kita harus berdiam, tidak memiliki sikap tentang orang tersebut. Lebih jelasnya, supaya jangan ngambang, ini ada seorang alim. Paham barakallahu. Dia meriwayatkan hadis dari seorang rawi. Paham? Alim ini sebenarnya juga alim juga. Alim ini mengatakan siapapun yang aku telah meriwayatkan riwayat daripadanya, maka dia adalah orang terpercaya. Baik. Walaupun aku tidak sebut namanya. Suatu ketika alim ini mengatakan haddatsani thiqah. Aku telah diberitahu satu hadis oleh orang terpercaya, tidak disebutkan namanya. Barakallahu fikum. Jadi orang ini menurut alim tersebut adalah orang terpercaya. Tapi ini tidak sepenuhnya bisa diterima. Karena boleh jadi orang tadi ini, barakallahu fikum, menurut si alim A dia adalah orang terpercaya, tapi alim B, C, D belum tentu. Paham? Tapi bukan berarti bahwa takdilnya alim tersebut tidak diterima sepenuhnya. Tapi tetap dianggap. Kita lihat bagaimana pendapat-pendapat yang lainnya tentang rawi tersebut. Bal yu'mal bi tazkiyatil mu'addil wa la syakka idza urifa 'ainur rawi. Bisa, apalagi kalau kita sudah ketahui siapa orang ini yang dikatakan thiqah itu. Bukan ditolak selamanya atau sepenuhnya. Wa innamal maqsudu, maksud kita di sini adalah at-tawaqquf. Tentang rawi ini, yang satu ini, kita tawakkuf karena kita tidak tahu siapa sesungguhnya dia. Bagaimana sesungguhnya dia? Li adamil wuquf ala 'ainihi li yu'raf haluhu. Karena kita tidak tahu orangnya siapa sesungguhnya. Untuk kita ketahui keadaan sesungguhnya bagaimana. Paham insyaAllah ini? Wa misalu dhalika contohnya, qala syafi'i akhbarana thiqah. Berkata Imam Syafi'i akhbarana thiqah. Telah disampaikan kepada kami oleh orang terpercaya. Siapa orang terpercaya ini? Begitu banyak orang terpercaya. Baik, an Shalih maula at-Tawamah. Dari Shalih, ini Imam Syafi'i dari orang terpercaya, dari Shalih maula at-Tawamah. Siapa orang terpercaya ini? Kita tidak bisa mengatakan dia terpercaya atau tidak. Tapi menurut Imam Syafi'i, dia orang terpercaya. Kita tengok orang-orang yang lain yang sederajat dengan Imam Syafi'i. Apakah ada juga pujian terhadap orang ini? Baik. Yang dikatakan thiqah. Dan kita harus tahu siapa thiqah ini yang dimaksud. Qala ba'dul ahli al-ma'rifati bil hadithi huwa Ibrahim ibn Abi Yahya. Berkata sebagian orang dari kalangan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia ini, ma'rifatu rijal hadis, huwa Ibrahim ibn Abi Yahya. Yang dimaksud dan diingatkan oleh Imam Syafi'i dalam riwayatannya haddatsani thiqah, yakni Ibrahim ibn Abi Yahya. Qultu Ibrahim huwa ibn Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami. Wasaqahu Syafi'i wa kadzabahu wa wahahu jama'atun min ahli al-ilmi. Aku katakan Ibrahim ibn Muhammad. Ibrahim ibn Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami. Itu nama lengkapnya. Wasaqahu Syafi'i, Imam Syafi'i menganggapnya orang terpercaya. Wa kadzabahu wa wahahu jama'ah. Sementara sebagian ulama menganggap orang ini pendusta. Bahkan dilemahkan hadisnya oleh para ahlul ilmi. Barakallahu fikum. Insyaallah kita ambil sedikit demi sedikit agar supaya bisa dipahami. Barakallahu fikum. Dan antum mengulang-ulang walaupun anda tidak nanya. Barakallahu fikum. Pelajaran ini sangatlah penting. Barakallahu fikum. Agar supaya kita tidak buta sama sekali dengan satu cabang dari cabang-cabang ilmu. Tetap ada bekal kita, ada pengetahuan kita, walaupun itu hanya dasar-dasarnya saja. Karena ini semuanya dasar semua. Barakallahu fikum. Jangan sampai sama sekali kita berbincang dengan seseorang kemudian sama sekali kita tidak tahu tentang masalah ilmu ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.